Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi ja'alana minas sami'in al-mustami'ina li'ulumil ulama al-amilin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, qaidina wa amiril mu'minin, sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina wa tabi'in tabi'ina lahum ila yaumiddin ajma'in amma ba'du. Hadratal mukarramin, poro konco jamaah pengaosan kitab hikam ingkang minulya. Alhamdulillah kula kali panjenengan sampun tutuk wonten ing wayah sak menika, ing pundi kula kali panjenengan sak niki tutuk dateng pengaosan kitab hikam nomor 39. Dukur dhewe sampean delok mriku nggih. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, pada pengajian yang telah lalu kula kali panjenengan dipun sindir dening dawuhe Ba'dil Hukama, sing dawuhe Ba'dil Hukama ngeten. La tu'akhi minan nasi man yataghayyaru 'alaika fi arba'in. Nomor 1 inda ghadabihi, nomor 2 inda ridahu, nomor 3 inda tamaihi, nomor 2 inda hawahu. Kula kali panjenengan dituntut jangan sampai kita mendekati atau bergaul dengan orang yang tingkah lakunya berubah pada saat ada 4 kondisi. Nomor 1 tepak muring-muring, nomor 2 tepak seneng, tepak bunga, nomor 3 tepak kepingin, nomor 3 tepak onok barang sing disenengi. Jadi le onok uang tingkai berubah di dalam 4 kondisi itu sangat berbahaya untuk kita dekati. Ojo jidak-jidak teng tiang sing koyok ngeten. Li anna hadhil ma'ani tataghayyaru la hatiba li dukhulid darari minha 'ala nafsi wa faktil intifa. Krono le ono tiang konco ambek sampean lan tingkae niku berubah ketika ada 4 perkara niki. Berarti uang niku wau konco karo sampean boten krono Allah. Le ono kepentingane berubah kekancanane. Le tepak sengit berubah kekancanane. Contoh ngeten, sampean gembulan karo wong. Wah, lek tepak butuh kate nyilih dhuwit nang sampean kuati. Ojo sampe diceluk di SMS tok teko. Krono wong niku wau butuh kate nyilih dhuwit. Tapi bareng ndak butuh nang sampean. Ojo sampe di SMS dinyangi nang omahe ndak gelem nemoni. Niki berarti wong ngoten niku gelem kumpul karo sampean lek tepak bunga tok. Kumpul karo sampean tepak seneng tok, lek tepak susah ndak gelem. Wong ngoten niku jenenge kumpul karo sampean duduk lillahi taala, bukan karena Allah, duduk krono Allah. Lek kula sampean kumpul krono Allah mboten ngoten carane. Susah utawa bunga padha mawon kumpule. Senang atau tidak senang tetap kumpul. Susah ngguyu, bunga nggih ngguyu. Ada kepentingan juga tertawa. Gati tidak ada kepentingan juga gati. Artine pancet ngoten lho. Lho kula ambek pamean niku mestine ndolek kanca sing kaya ngoten. Ojo gati krana ana kepentingan, ojo ngamuk krana tepake susah, ojo cedhek polahe krana butuh. Butuh ndak butuh tetep nyedhek. Ana perlune nyedhek, ndak ana perlune nyedhek. Niki wong sing pantes sampean dadekno kanca. Ndolek kanca niku lek dipek pentinge tok, maka dia itu berarti kumpul ambek koncone duduk krono itu merupakan mu'akhad yang diperintahkan oleh Allah untuk bersaudara sanes. Tapi dia berkumpul dengan orang hanya karena ada kepentingannya. Ing mongko konco kula ambek sampean niki lek pun kadung elek sampean konconi biasa ini ku akan ada pengaruhnya. Bismillahirrahmanirrahim. Mongko kita lanjutakan daun niki musonep nomor 39. Rupama kunta musian, rupama kunta kapan-kapan ono sopo siro musian iku wong kang agawe olo fa'aroka mongko meruakan ka ing siro al ihsana ing agawe bagus mingka saking siro opo suhbatuka oleh siro ngancani man ing wong wa kang utawi man dadi man iki dadi maf'ule lafat suhbatuka. Suhbatuka niki berarti mudhof datang fa'ile. Kae niki fa'il tapi dimudhofno dadi mudhof ilai suhbatuka. Oleh sira ngancani man ing wong wa kang utawi man iku. Aswa uluih Allah apane halan tingkae mingka ketimbang saking sira. Taun iki musonep lek sampean koncoan karo wong sing kelakuane luih elek ketimbang sampean. Itu biasanya kalau sampean sedang melakukan perbuatan kejelekan, maka hasil pergaulan sampean karo wong sing luih elek niku akan memberitahukan bahwa pekerjaane sampean sik rada apik. Sakniki sampean koncoan karo wong sing biasa ngentit duwe negara mek liwat borongan. Wonten konco oleh borongan ngaspal embong. Niki borongane kenek 500 juta. 500 juta niki ndak dilakoni dhewe, didol maning nang koncone. Didol maning nang koncone diligerno iso payu 450 juta. Lah duwe sing sampean entit dadi batine sampean dodol proyek nang konco sampean niku, sampean berarti ngapik duwike negara ndak katik nyambut gawe. Lho sampean ngene iki rumoso ndak salah. Krono sampean duwe konco tukang judi gede, tukang buka bar, jamin keselamatane. Jadi lokalisasi dijamin dengan pakai uang, pemasukan saking perjudian. Pemasukan saking pelacuran niku sampai kadang-kadang sedino oleh atusan juta. Dianggap iku tusone kuwete. Lah sampean ngentit duwe negara mek 50 juta. Cara kasare, cara zahire kan apike kelakuan sampean sian. Timbang kelakuane kanca sampean sing jamin enggene barang nakal niku wau. Lho lek sampean kanca ambek wong sing kaya ngoten kadang-kadang di ati niku muni ngeten. Lek ngono aku iki sik pindhoan. Wong barangan aku ngentit duwe negara mek 50 juta. Lare iku jamin keselamatane lokalisasi sedinane oleh 200 juta. Lu elek kan? Elek. Sampean kelakuan maksiate sampean dianggap lebih kecil karena melihat perbuatan maksiat teman dan konco sampean sing luwe gede. Sampean kumpul karo wong sing mek biasa ndak poso. Sampean ndak tahu poso Ramadan. Nggih. Sampean ndak tahu poso Ramadan. Kumpul karo uang sing konco nemang sing uang niku wau salah ndak tahu poso Ramadan sembahyang limang waktu yo ndak tahu sembahyang. Iki bahaya, bahaya ini apa? Kadang-kadang di hati niki ngeroso. Oleh ngono awake iki sik pindhoan, mek ndak poso tok lali are iki ndak poso ndak sembahyang. Bapak wis lutung titik-titik. Lho niku bahaya nih wong konco karo wong elek ngoten niku wau. Wong awake wis ndak poso Ramadan niku dianggap dosa. Dia mboten gelem ngelakoni poso tetap melakukan pelanggaran kepada Allah karena dia berkaca kepada temannya yang lebih jauh, yang lebih besar dosanya ketimbang awake. Wong awake ndak poso tok, koncone ndak poso ndak sembahyang. Lho niki bahaya. Yakni ngersakaken sapa kiye musonib anna subhataman ing sak temene ngancani wong wa kang utawi man iku dunaka ing dalam saandape sira dararun iku madarat mahdun kang murni li anaha krono sak temene suhbah tughati iku nutupi apa suhbah angka saking siro uyubaka ing biro-biro cacati siro watu bayinulan mertela akan apa suhbah laka maring siro kamalaka ing kesampurnane siro fatujibu mongko nekaaken apa suhbalaka maring sira husnadzani ing bagusi penyono binafsika kelawan awak dhewe ne sira lek wis husnudzon nang awake dhewe patak jabu mongko gawok sapa sira bi amalika kelawan biro-biro amal sira watakna ulan nerima sira bi ahwalika kelawan biro-biro tingkae sira ngoten lek kula sampean dawuh niki musone kulo lek kekoncoan kulo ambek sampean iki ketepaan koncone uang sing luwih elek ketimbang sampean iku merupakan sesuatu kejelekan yang murni. Nek kumpul nge, bukan berjuang duduk amar makruf. Sampean koncoan karo wong sing tingkai luwih elek teko sampean, itu murni sebuah kejelekan. Ndak ana ganjaran iblas. Lek niate kekoncoan, lek niate kepingin ngandani, mboten. Lek niate sampean kekoncoan, jelas konco karo wong sing amal ibadahe luwih titik ketimbang kula sampean, iku jelas elek. Tapi lek ndek ati niku ono niatan kepingin ngapii koncone sing luwih elek, mboten. Iku duduk konco jenengi, mau menyelamatkan. Ada istilahnya tersendiri. Noko, sesandingan karo uang sing biasa yang ngurangi timbangan. Niki bahaya niki. Koncone noko, sampean noko, koncone noko. Konco sampean niku biasa ngurangi timbangan. Sak kilo dadi sangang on. Iki lek sampean terus-terus no kumpul karo uang sing koyok ngeten, iso-iso sampean melok kelakuane konco sampean mang. Ngoten. Nular, kelakuane niku nular. Yang pertama, yang kedua, kadang-kadang kumpul karo konco niki, lek sampean ndak niru kelakuan eleke, sampean iso nganggep luweh api. Lek wis sampean luweh nganggep luweh api, berarti sampean ada kelebihan daripada konco sampean sing luweh elek. Lek wis ono kelebihan, berarti sampean khusnudzon nang awake dhewe. Lho khusnudzon nang awake dhewe niku mboten oleh. Nganggep awake wis sampurna niki mboten oleh, jenenge ujub. Lan dianggap pekerjaan selama ini yang dia lakukan adalah cukup untuk menjadi satu kebaikan. Niku lho bahaya wong kanca karo wong sing luwe elek. Dadi kula ambek sampean lek golek kanca ya ndolek kanca sing luwe apik ketimbang kesalahan kita. Kula sampean pamane penggaweane nyolongan. Ndolek kanca sing ndak pati nyolongan. Kula ambek sampean koncoan karo awake sampean pamane pun penggaweane ndak patek sembayang. Golek kanca sing sembayang. Sampean ndak tahu poso, ndolek kanca sing ahli poso. Sampean ahli korupsi, ndolek kanca sing ndak ahli korupsi. Sampean delokan maksiat, delokan salahe wong, ndolek kanca sing ndak tahu neliti kesalahane wong. Ngoten carane ndolek kanca niku. Supaya wonten tambalane. Ibarate tembok. Tembok niku lek gopel ojo tambah digopeli. Tembok ndek sing ndek mriki gopel, growak. Krana growak digolekno bareng sing rodok growak pisan. Ya tambah elek. Lek ono tembok niku growak, golek ono tembelan supaya mboten growak. Lek ono tembok niku pecah, tembelan supaya ndak pecah. Ngoten. Wong temboke pecah tambah dicur, ya tambah kentek ndandani sampean. Tambah diapi mawon ojo dieleki. Warido ani nafsi utawi ridho ani nafsi saking nafsu ru'yatu wa ru'yatu ihsaniha. Lan ningali ing kebagusane nafsu iku aslu kulli syarrin. Asale saben-saben kaelekan niki keterangane koyok pengajian sing dhisik niki. Lalek wis sampean merelakan dengan dirinya sendiri, berarti sampean itu menganggap dirinya baik. Lah, lek wis nganggep awake dhewe apik, anggapan yang seperti inilah yang menjadi pokok daripada semua kemaksiatan. Oleh menungso niku melanggar nang Gusti Allah krana nganggep awake niku sing paling bener. Coba ngaku wong sing salah, ndak kira ngakoni apa-apa. Lek wis nganggep awake dhewe sing paling bener, otomatis dia akan melakukan sesuatu kesalahan. Artine disalahno mboten gelem, wong sing nyalano sampean malah sing salah. Sampean mboten salah. Fa in arata moka lamun ngarepaken sapa sira wala buta lan ora kena ora opo antas abayen to ngancani sapa sira. Man ing uang layan haduka kang ora nange akan ka ing siro opo haluhu tingkai uang walayaduluka lan ora nutu akan ka ing siro alallahi ing atase Gusti Allah makoluhu opo omongane man fashab mongko ngancanono siro mislaka ing umpamane siro hatta takuna enggo ono sopo siro fi suhbati ing dalam ngancani mislak lalaka iku ora manfaat gatwi siro wala alaika lan ora melarati ing atasi siro. Lek sampean tidak boleh tidak, mau tidak mau kudu kumpul karo uang sing tingkai iki ndak ndadekno semangat ibadah nang Gusti Allah lan omongane ndak dudunno nang Gusti Allah sama sekali. Nun sewu, lek sampean kudu kumpul karo wong ngeten, ndolek wong sing minimal kelakuane padha karo sampean. Nek ahli ngaji, ahli ngaji. Nek sampean wong sembayang, dolek kanca sing sembayang. Lek sampean ndak iso, pancet sampean kumpul karo wong sing ndak tau sembayang bengi. Padha karo sampean ndak kumpul karo wong ndak tau sembayang bengi. Ya sing pas ngoten. Ojo sampe ana ning sore. Lek sampean wong ahli sembayang sunat, ojo kumpul karo wong sing biasae mek sembayang fardhu tok. Artine ojo sampe niru. Lele ono uang awak sembahyang fardu tok kok ketepaan kumpul karo uang sing ahli sembahyang sunat sing sembahyang fardu iki niru nang sing sembahyang sunat ojo sing sembahyang sunat iki niru nang uang sing sembahyang fardu tok akhirnya sembahyang sunatnya hilang jangan rugi minimal sampean dolek uang sing podo ahli sembahyang sunate tadi gampangan ini konco sing koyok ngeten tidak membahayakan nang sampean dan tidak menguntungkan nang sampean ndak apa-apa wis. Wis oleh ganjaran ini kekancanan ngoten tok. Tapi lek sampean kekumpulan karo uang sing tingkai luwih elek ketimbang sampean, niru sampean akhiri sampean rugi, membahayakan diri sampean. Lek kelakuane padha, berbahaya tidak, bermanfaat juga tidak. Iki jenenge posisi kepepet. Lho lek iso ya aja melok sing kepepet. Golek sing kena-kena mawon. Golek sing enak-enak mawon, ngoten. Sing kira-kira iso nggawa sampean nang kelakuan-kelakuan sing luwih apik. Summa ulima mongko muriden weruhi apa anna suhbatahu ngancani apa sak temene ngancani oleh ngancani man al arifina ing biro-biro wong kang makrifat iku ala kismaini ana fina niku dikurung kelebihan niku iku ala kismaini ana rong bagian nomor siji suhbatu nggih saged diwawah suhbati nggih saged. Lek suhbati berarti lafadz suhbati niki dadi badali kismaini. Lek diwaca suhbatu berarti ana mubtada sing den buang. Suhbatu dadi khobare teko mubtada sing mahdzuf niku wau. Suhbatu kenek, suhbati kenek. Lek diwaca suhbati, suhbati iradatin nyatane kekancanan ngarepaken wa suhbati tabarrukin lan kekancanan amrih barokah lho dewe-dewe kekancanan karo wong sing makrifat niku modele ana loro ana suhbatul irada kekancanan krana ana kekarepane ana suhbatut tabarruk ana kekancanan krana barokahe napa sing dikarepno fasuhbatul iradati mongko utahe kekancanan krana ana karepe alatikang hiya iku utawi suhbatul irada alati iku suhbah yustara tukang den syaratakan laha katwi alati asyurutu obo biro-biro syarat al ma'rufatu kang den werui alati kang hasilua utawi hasile suhbah iku ayakuna yento ono sopo al muridu wong kang ngarepaken bagus maring Allah iku ma'asyaikhi sartani guru ndak usah iku ma'asyaikhi sartani guru iku kal mayiti koyok dene mayit bainaya dayil ghosili ing dalem tangan lorone ing dalem antarane tangan lorone wong kang ngedusi kekancanan karo wong apik niku sing pertama jenengi suhbatul irodat suhbatul irodat niku maknane kumpul karo uang sing makrifat dengan sebuah persyaratan. Napa persyaratane? Intine kira-kira kumpule awak ini ku kale uang sing makrifat. Wow, seperti kumpulnya mayit dengan orang yang memandikan. Saya niki ana wong ngedusi mayit. Onten tiang ngedusi mayit. Lah sampean weruh wong ngedusi mayit. Napa wonten tiang ngedusi mayit niku banggel nang sing ngedusi. Mboten wonten. Wong ngedusi mayit niku jare sing ngedusi dilonggono ya longgo, diturokno nggih turu, digosoki nggih meneng, diiringno ya meneng, disabuni meneng, dijojo irunge meneng, dikapakno meneng. Nurut mawon. Lah kula ambek sampean lek kanca karo wong apik kira-kira ngoten aja akeh-akeh takon. Soale ibarat iku kula ambek sampean iki wong goblok, kumpul ambek kiai. Lek jarine kiai biru ya biru. Aja kate takon napa kok biru kiai. Kan sing gak bisa jane kan ngeten ah. Coklat niki. Lek coklat kan bagus mboten pati ketok. Lho niku mboten oleh. Wis pokok jare kiai kongkon sing akeh sembayang, sembayang oleh khusnudzon. Nang wong le aja sampe elek songko khusnudzon. Kula mbek sampean takon-takon tok. Akhirnya kula ambek sampean dadi kaya Nabi Musa. Nabi Musa itu adalah sosok tubuh menurut cerita adalah sosok tubuhnya Nabi yang tidak berhasil mengaji kepada Nabi Khidir. Krono napa? Krono selalu takon. Dadi aja kakek omong. Wis pokoke jare kiai ngon sembayang ya sembayang. Ngoten to. Kecuali lek nemen oleh ngerepoti rekoso ya takon dedek-dedek. Bukan berarti kita itu mau melawan atau mau berdebat, tidak, tapi ingin mengetahui kebenarannya. Ndak apa-apa. Kalau sampe tanya kepada seorang kiai hanya ingin mengetahui kebenarannya, monggo. Tapi ojo sampe takon tok sing sampe koyok-koyok katene ngalahno wat fatwa kiai ini. Katene mengalahkan fatwanya gurunya. Jangan, ndak boleh itu. Kalau dalam urusan agama enggak boleh seperti itu. Tapi kalau sampean tanya mepet terus nang kiai hanya tujuannya ingin tahu. Kemudian setelah tahu diamalkan, monggo. Kalau sampean takon niku kepengin ngalahno kiai ini, kepengin ngalahno guru ini artine sampai amale sampean sing sekiran iso bertentangan dengan guru ndak podo. Sampai kepengin iso berlomba-lomba mboten oleh. Lek sekedar tanya hanya ingin tahu, betul-betul istifham, silakan. Wong jenenge wong takon. Niku nomor siji. Wasuh batu tabaruk utawi kekoncoan krono tabaruk hia ikut utawi suhbah alati hia iku suhbah ya kunukang ono alkos dua po secobia kelawan alati adduhula iku melbu malkomi sartane kaum watazayilan gawe papaes bizayim kelawan papaese kaum wal intidhamulan kumpul teratur. Kumpul teratur fisil ki aktihim eng dalam dalane bundelane kaum wahada utawi iki suhbatu tabarruk iku layul simu orang tepi obo hada bisuruti suhbati kelawan biro-biro syarati kekancanan wa innama yukmaru angin pastini dan perintah sopoman biluzumi hududi syari lawan netepi piro-piro pelanggaran syariat. Lek suhbatu tabarruk siji malih. Tujuane suhbatu tabarruk itu adalah pergaulan sing tujuane kangge melbu wonten dik setunggale kaum. Semua pekerjaan yang dilakukan oleh kaum itu ditiru. Mboten katik ngomong, ndak katik diatur. Sampean kumpul ambek kiai. Kiai ini sembayang, nggih nderek sembayang. Kiai ini ngaji, sampean yo melok ngaji. Melok mawon. Soalnya dhewe kadung yakin, tidak mungkin kiai itu akan salah. Tidak mungkin ulama itu akan salah. Melok mawon. Watazayi bizayihim. Meniru perbuatan baiknya. Kiai surbanan, yo melok surbanan. Kiai sodako, yo tiru-tiru sodako. Kiai gawe omah, yo tiru-tiru gawe omah. Sak cukupe. Kiai poso, yo melok poso. Melok mawon wis. Tanpa ada pertanyaan apa-apa panjen tujuane tabarukan. Lho niki kadang-kadang nang wong kuno niku kata niru. Ditakoni sampean lan opo kok sarung nun sewu warnane putih pamane. To warnane abang, warnane ijo, warnane ireng dan lain sebagainya. Dia menjawab, "Aku nggawe kelambi koyo ngene krana guruku nggawe kelambi ngene. Aku nggawe sarung ini krana guruku nggawe sarung ini. Ono salat malih, salat sunat nopo pamane salat riyoyo. Sampeyan nek salat sunat riyo napa kok mlaku? Krana biyen Rama Kyai Hamid iku lek nang masjid mlaku. Krana biyen Rama Kyai Khalil iku lek nang masjid ya mlaku. Dadi niru kelakuane kiai niku jenenge suhbatu tabarruk. Wong kekancanan niku ndak kudu kumpul saben dina. Masih mboten kumpul lek kelakuane padha iku jenenge kekancanan. Masih wis soge, gawe sarung-sarung plekat. Sarung-sarung biasa ngoten sing regane 20.000-an. Sarung-sarung sing regane 20.000-an. Ditakoni, "Ente iki sugih montore anyar sarunge kok 20.000-an opo?" "Aku ku ndak niat opo-opo saking aku niat niru guruku. Biyen guruku Ki Abdul Alim Sidogiri ku lek sarungan elek-elek tok, ndak ono sing apik." Niku jenenge suhbatut tabarruk. Kekancanan krono niru tok, tidak akan ingin tanya apa-apa. Lek sing mang niku kan menunggu perintah. Dikenekno meneng, dikenekno meneng, dikenekno meneng. Kalau ini tidak, apa yang dilakukan oleh gurunya dia lakukan. Perbuatan baik apapun, baik nggih, itu sing elek. Perbuatan baik apapun yang dilakukan oleh gurunya dia langsung meniru. Niku jenenge suhbatut tabarruk. Artinya dia hanya diperintah untuk menetapi perintah-perintahnya syara hanya diperintah untuk melakukan sesuatu yang menjadi tuntutannya syara, tidak lebih dari itu. Jadi pokok kelakuan kiai ku dianggap ono syara'i, ya wis dilakoni. Lek ono syara'i ya aja. Iku jenenge subatu tabarruk. Bukan berarti lek ono wong gurune ku nyolong sampean nolok-nyolong, mboten, iku jenenge nalain nang syara' niku. Ate ono gurune nglakoni kelakuan bagus wis tak takon-takon apa orang lakoni ngoten tok mawon. Ndak ribut-ribut kadek takon ya napa mboten. Tapi lek gulune salah, sampean ojo melo-melo, meneng mawon ojo takon. Niku subatu tabarruk. Wala allahu lan menawa-menawa man, menawa-menawa wong sing kekancanan iku atau murid bimukhalatati taifati kelawan nyampuri ing golongan taudu alaihi iku barokah, iku bali alaihi ing atase murid apa barokatum barokah taifah wayasilu lan tumeka sapa murid ilama maring barang wasalu kang tumeka sapa taifah ilahi maring ma. Mek niku tok arepane. Dadi oleh dhek niku nglakoni salat sunat krono gurune salat sunat apa perlu nih? Ya menawa lek gurune iku enak awake melo enak. Lek gurune iku tenang mungkin tenange cek padha karo gurune. Mboten napa-napa wis. Jadi apa saja yang dilakukan oleh guru tentang kesabarannya, tentang ngajinya, tentang salatnya, tentang ibadahnya, tidak kare takon sing penting apa jadi guru. Terkecuali lek kelakuane niku terlihat melanggar syarak. Lah niki baru kita takon. Kulo enget singin panjenengan ngajar kok mboten ngoten, Yai. Kira si sembahyang zuhur niki petang rakaat. Saniki panjenengan kok sembahyang zuhur ping sedoso. Niki perlu takon, karena apa? Karena menyalahi syarak. Lho lek menyalahi syarak kulo mbek sampean ndak oleh melok siapapun orangnya. Sebab tidak ada ketaatan yang boleh dilakukan apabila perintah ketaatan itu tadi bertentangan dengan syariat. Maksudnya kelakuan nopo mawon sing diperintahno, sinten sing perintah? Lek kelakuan niki bertentangan kali syarak Gusti Allah, ndak oleh ditiru. Lho lek ndak bertentangan karo syarak, monggo sampean tiru. Bapak-bapak, ibu-ibu, mandar muka dadoso ilmu sing manfaat saha barokah fitini wa dunya wal akhirah kangge sanguni kula panjenengan nyambut gawe nang menungso, nggih nyambut gawe nang Gusti Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Sakmenten ingkang saged dalamaturake salah luputi nyuwun aku ngapunten. Akhirul kalam wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.